الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Masuk ke ayat yang baru ya. Wa qaulillahi ta'ala wa minan nas. Ini ya. Ya. Ya kan? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunihi. Allah berfirman di antara manusia menjadikan selain Allah sebagai andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut sebagaimana mereka ya, mencintai Allah. Ayat ini bercerita tentang sebagian musyrikin Quraisy yang mereka menjadikan selain Allah tandingan, andadan, yaitu makna syabih, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai ya, yang mereka jadikan tandingan selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai dalam artian cinta ibadah. Mereka mencintai Allah yang dengan cinta tersebut kepada Allah menghantarkan mereka beribadah kepada Allah. Maka musyrikin Quraisy berdoa, beristighosah kepada Allah. Tentunya di saat yang genting. Musyrikin Quraisy mereka sholat kepada Allah. Tentunya tanpa sujud sholatnya. Mereka berinfak, mereka bernadar, mereka itikaf di Masjid Al-Haram. Ya, dan mereka melakukan berbagai jenis ibadah yang lainnya. Namun mereka juga mencintai tandingan-tandingan yang mereka berikan ibadah kepada berhala-berhala, yang dengan kecintaan kepada berhala-berhala tersebut menghantarkan mereka memberikan ibadah juga kepada berhala-berhala tadi. Paham sini kan? Jadi kecintaan mereka kepada Allah tidak murni. Kecintaan mereka kepada Allah diiringi oleh kesyirikan. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah murni. Kenapa demikian? Karena kecintaan yang ditujukan kepada satu zat yang dengan kecintaan tersebut menghantarkan kepada peribadatan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Adapun kecintaan kita kepada keluarga, kepada rekan, kepada kerabat, itu tidak menghantarkan kita kepada peribadatan untuk mereka. Kita tidak menjadikan istri kita sebagai tagut yang diibadahi karena kita cinta dengan dia. Tidak demikian. Maka ini adalah cinta yang normal. Cinta manusia biasa. Namun cinta yang menghantarkan kepada ibadah ini mesti diberikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala semata. Paham gak di sini? Berarti musyrikin punya cinta kepada Allah. Iya, ada. Nah, namun apa gunanya tatkala mereka juga mencintai selain Allah yang dengan kecintaan tersebut kepada selain Allah tadi menjadikan mereka memberikan ibadah kepadanya. Bisa dipahami sini? Maksud dari ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Ya, orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Walau yarul ladzina zalamu id yarawnal adab. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim tersebut melihat adab, annal quwwata lillahi jami'ah, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semua, wa annallaha syadidul adab, dan bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Bisa dipahami sini? Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," adapun orang-orang yang beriman, ya, "asyaddu hubbalillah," mereka sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan dengan kecintaan musyrikin kepada Allah. Kenapa demikian? Musyrikin mencintai Allah tetapi kecintaan mereka tidak tulus, tidak murni. Loh, kan musyrikin cinta kepada Allah dengan sebab cinta tersebut menghantarkan mereka beribadah kepada Allah, beristighosah, berdoa, sholat, mereka puasa juga, ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka juga beribadah kepada Allah dengan cinta mereka kepada Allah tadi. Iya, tetapi kecintaan mereka tersebut tidak anggap total kecintaan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka juga mencintai selain Allah yang dengan sebab kecintaan tersebut mereka berikan kepada selain Allah menghantarkan mereka kepada peribadatan kepada selain Allah tadi. Paham sini? Ya. Jadi kecintaan yang hakiki yang paling besar ada di sanubari setiap mu'min. Allah, kecintaan kepada Allah. Yang dengan cinta ini akan ada pengagungan, akan ada perendahan diri, dan akan menghantarkan kepada ibadah. Maka ibadah tidaklah sah kecuali didasari di atas cinta, di atas pengagungan, di atas perendahan diri sang hamba tadi kepada Al-Khaliq, Al-Ma'bud, Allah Tabaraka Ta'ala. Paham gak di sini? Jadi kecintaan musyrikin ini, namun berbuat kesyirikan, terhapuslah semua amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Paham gak di sini? Ya. Maka apa yang mereka telah usahakan, mereka upayakan dari berbagai jenis ibadah yang mereka berikan kepada Allah tidak dianggap. Ya, tadi saya berkesempatan khutbah di masjidnya Antum ya, di daerah Kebalen sana, Kebalen ya. Mengenai tafsir surah Al-Kafirun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan peribadatan orang-orang kafir kepada Allah sampai dua kali. Wala antum abiduna ma'abud. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal peribadatan mereka kepada Allah selama ini ada, mewujud, eksis. Mereka beribadah kepada Allah, haji, umrah, sholat tanpa sujud tentunya. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Bahkan di kala waktu mereka berdoanya itu ikhlas kepada Allah. Ya wa idza rakibu fil fulk dallah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di atas bahtera di tengah lautan, maka mereka berdoa dengan ikhlas murni kepada Allah. Doa adalah ibadah, kata Rasulullah SAW, doa wal ibadah. Namun disebabkan karena kekafiran mereka, yaitu mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah yang dengannya mereka dikafirkan, dipanggil kulliyul kafiru, mereka diperangi di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Ahzab, empat perang, bahkan mereka diserbu dalam peristiwa Fathu Mekah. Darah mereka tidak terlindungi, kehormatan mereka tidak terlindungi, harta mereka tidak terlindungi. Barakallahu fikum. Maka tidak dianggap peribadatan mereka selama ini kepada Allah sampai dua kali Allah nafikan. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu nama'abat. Kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Loh, selama ini gimana? Tidak dianggap. Tidak dianggap. Lain asyraf talih batu namaluk, wala takunanna minal khasirin. Ini Allah mengancam Nabi. Seandainya engkau hai Nabi berbuat kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Apalagi yang bukan Nabi. Maka mereka cinta kepada Allah tidak dianggap seperti tidak ada cinta kepada Allah. Maka siapa saja yang memberikan cinta kepada Allah, dia dengan cinta tersebut beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan dia berpuasa. Di setiap harinya dia sholat lima waktu, belum lagi sholat tatawunya. Dia belum lagi sholat sunnahnya, dia bersedekah. Dia menjalankan ibadah-ibadah yang didasari karena cinta kepada Allah. Tapi dia juga memberikan cinta kepada selain Allah yang dengannya memberikan ibadah kepada zat yang dia cintai selain Allah tadi. Apakah berupa Nyi Roro Kidul? Apakah berupa togut-togut yang lain? Maka kecintaan mereka kepada Allah selama ini gagal, tidak dianggap. Palsu. Bisa dipahami sini? Baik. Ya. Lihat syarhul kalimat, penjelasan kalimat ini. Wa minan nas, diantara manusia, kata Syekh Al-Qarawi, ba'dun nas. Sebagian orang minal musyrikin tentunya, dari kalangan musyrikin. Yattakhidu maknanya adalah yaj'alu. Mereka menjadikan selain Allah tandingan. Maknanya tandingan itu apa? Andada nudhara. Nudhara jamak dari nadir. Itu yang serupa, semisal. Ya, semisal dengan Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tadi berupa berhala-berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Kata Syekh, ay yusawunahum fil mahabbati ma'allah. Mereka menyamakan selain Allah tadi, berhala-berhala tadi dalam kecintaan sebagaimana mereka mencintai Allah. Di sini diisbat adanya mahabbah dari kalangan musyrikin kepada Allah. Adanya mahabbah, kecintaan. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, a'dhamu aqwa, lebih besar, lebih kuat cinta orang-orang yang beriman kepada Allah dibandingkan dengan kaum musyrikin, karena musyrikin mencintai Allah tetapi juga mencintai selain Allah. Adapun mukminun, mereka mencintai Allah Taala semata. Kutukan Allah mahabbah dalam hal kecintaan. Perhatikan ya, kecintaan yang tidak boleh disekutukan ini ialah kecintaan yang menghasilkan ibadah, pengagungan, ketundukan diri sang hamba tadi. Kalau kecintaan kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada yang lainnya jadikan makhluk yang tidak sampai menghadirkan pengagungan, kemudian apalagi tadi ibadah, maka itu orang yang mencintai, mereka terjatuh ke dalam syirik akbar. Kemudian ya, Syekh menyatakan lagi terkait makna ayat walau yarul ladina zalamu, seandainya orang-orang yang telah berbuat zalim itu melihat zalamu fid dunya, mereka berbuat kezaliman di dunia. Kenapa mereka berbuat kezaliman di dunia? Apakah mereka orang-orang yang jahat? Ya, jahat ini dalam artian mungkin mereka berbuat baik kepada makhluk, tapi mereka jahat melakukan yang paling jahat, yaitu apa? Kesyirikan. Maka Syekh menyatakan zalamu fid dunya bi syirkihim. Mereka melakukan kezaliman di dunia dengan kesyirikan mereka. Maka orang-orang musyrik dinamakan zalimun. Dinamakan zalimun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka tidak ada kemungkaran, tidak ada kenistaan. Nista yang paling nista, perbuatan zalim yang paling zalim, perbuatan mungkar yang paling mungkar, kejahatan yang paling jahat melebihi kesyirikan. Enggak ada. Enggak ada ini. Ya. Setelah itu ditinggalkan sholat. Ditinggalkan sholat. Baik, barakallahu fikum. Makanya dakwah yang paling afdol di muka bumi ini, yaitu dakwah mengajak kepada tauhid, memberantas kesyirikan, dan mengajak manusia untuk mengerjakan sholat. Ya, kemudian, ya raunal adab, apakah orang-orang yang zalim itu tidak melihat adab? Yubsiruna adaballahi yaumal qiyamah. Yang mereka akan melihat azab Allah pada hari kiamat kelak disebabkan kesyirikan mereka. Yaitu apa? Memberikan mahabbah kepada selain Allah. Syarhul ijmali. Lihat penjelasan global ayat ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Kata Syekh, yukhbiruna Allahu fi hadhihi al-ayatil karimah. Allah mengabarkan kepada kita di ayat yang mulia ini, anna ba'dun nas, bahwa sebagian orang yansibuna lahum asnaman yuhibbunahum kahubillah. Mereka yansibun yada'un, mereka meletakkan berhala-berhala untuk mereka, yang mereka yuhibbunahum, yang mereka mencintai berhala-berhala ini kahubillah. Ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Summa bayyana subhanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annal mu'minina, bahwasanya orang-orang yang beriman aqwa hubban lillah, lebih besar cintanya kepada Allah minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Wa dzalika annal mu'minina khalisun hubbuhum lillah, yang demikian itu karena orang-orang yang beriman kecintaan mereka itu murni tulus hanya kepada Allah. Wa annal musyrikina mutafarriqun hubbuhum bainallahi wa asnamihi. Adapun orang-orang musyrik, kecintaan mereka itu terpecah belah, terbagi-bagi kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Wa man kana hubbuhu khalisan lillah, maka barang siapa yang kecintaannya itu murni hanya kepada Allah, kana hubbuhu lillahi aqwa mimman kana hubbuhu musyrikan. Maka kecintaan dia itu lebih kuat dibandingkan dengan mimman kana hubbuhu mustarakan, daripada kecintaan ya, yang kecintaan orang-orang tersebut mustarak, terbagi, terbelah. Summa yatawa'adullahu, kemudian Allah mengancam subhanahu wa ta'ala ha'ula'il musyrikin, mereka kalangan musyrikin, wa yubayyinu lahum, dan Allah menjelaskan kepada mereka annahum hina mayarawna, tatkala mereka melihat, wa yubsiruna, menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka, al-adaba, adab yaumal kiamati, pada hari kiamat, halan bihim, yang menimpa mereka, ya, saya tamannauna, maka mereka akan berangan-angan, annahum lam yusyriku ma'allahi ghairah. Ya, mereka akan berangan-angan seandainya mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah. La fi mahabbatin wa la fi ghairiha. Tidak dalam hal mahabbah maupun dalam yang lainnya, ibadah. Wa sayalamuna ilmal yakin, dan akan mereka akan mengetahui secara pasti dengan keyakinan annal quwwata kullaha lillah. Bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semata, wa anna Allaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah adabnya itu sangat keras. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Ya, bahwasanya hal ini ya akan memberikan tanbih, peringatan kepada kita bahwasanya ibadah ya yang berupa mahabbah, yang menghadirkan kecintaan, yang menghadirkan pengagungan, dan ibadah ini hanya mesti diberikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, mukmin demikian. Setelah kecintaan kepada Allah, ada, yaitu silakan kecintaan pada makhluk. Tapi kecintaan kepada makhluk yang pertama, walaupun tidak memberikan ibadah, tidak menghantarkan kepada ibadah, yaitu kecintaan kita kepada Rasulullah yang akan menghasilkan ittiba, iqtida, yaitu mengikuti dan meneladani. Yaitu kecintaan kita kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham enggak di sini? Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nasi wa ya, min waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi kedua orang tuanya sekalipun atau seluruh manusia. Anaknya, istrinya, dan yang lain. Gak boleh. Maka kecintaan kita, pertama kecintaan kita ini, yang pertama ini, yang menghasilkan ibadah, menghantarkan kepada ibadah, hanya kepada Allah. Yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang menghasilkan, bukan ibadah, tapi ittiba dan iqtida. Ittiba, kita mengikuti Rasul, dan iqtida, meneladani. Kemudian kecintaan kita setelah itu kepada mana? Kepada Islam. Kepada Islam. Sehingga tatkala Islam memanggil kita untuk beramal semisal jihad, itu tidak boleh dicegah oleh kecintaan kita kepada selainnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam, kul in kana abakum wa abnaakum wa ikhwanakum wa ashiratakum. Ya. Katakanlah seandainya bapak-bapak kalian ya saudara kalian, anak kalian, kerabat kalian, itu lebih kalian cintai minallahi wa rasuluhu wal jihad fi sabilih, daripada Allah Rasulnya dan jihad amalan Islam. Fatarabbasu, maka tunggulah, hati-hati. Allah ancam. Maka kecintaan ini, yang tiga elemen ini harus kita pupuk, kita jaga, jangan sampai diberikan kepada selain Allah. Kecintaan yang menghasilkan ibadah kepada Allah, ini enggak boleh diberikan pada yang lain. Yang kedua, kecintaan yang menghasilkan ittiba dan iqtida kepada Rasulullah, enggak boleh kepada yang lain. Yang ketiga, kecintaan kita kepada amal-amal Islam. Yang dengannya tatkala Islam memanggil kita untuk beramal, salat misalnya, maka kecintaan kita kepada istri, anak itu tidaklah menghalangi. Jihad itu tidaklah menghalangi. Ya, barakallahu fikum. Kecintaan kepada negeri boleh ada, silakan. Silakan cinta sama kampung, sama negeri, sama kabupaten antum, sama kota antum. Tapi jangan disandarkan itu bagian dari keimanan. Karena hadisnya enggak sahih. Hubul watan minal iman. Ya. Dan gara-gara ini mereka menjadikan kecintaan kepada watan, kepada tanah air, itu melebihi kecintaan kepada apapun. Kepada Rasulullah, kepada Islam, bahkan kepada Allah, ya dan billah. Ini kesyirikan. Dengan dalih cinta tanah air, akhirnya boleh menabrak syariat sekalipun. Ini enggak benar ini. Rela mati, enggak ada ceritanya kayak gitu. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita itu lillah. Bukan lil waton. Lillah, karena Allah, untuk Allah. Kalau mau jihad, fisabilillah, bukan fisabilil waton. Tidak boleh. Ya, paham sini? Jadi enggak ada tuh ceritanya. Ya, orang yang udah ngaji ikut-ikutan. Harga mati, harga mati. Apaan maksudnya? Harga mati. Enggak ada. Cinta tanah air boleh, boleh. Tapi itu nomor sekian. Setelah cinta kita kepada Allah yang menghasilkan ibadah, enggak boleh ada ya kecintaan kepada selain Allah yang menghasilkan, karena kita tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah yang menghasilkan ittiba, dan ini adalah bagian dari iman. Inilah tanda iman. Kalau tidak menjadikan Rasulullah sosok yang paling dicintai setelah mencintai Allah, maka tidak beriman berdasarkan sabda Nabi tadi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sosok yang paling ia cintai, melebihi kedua orang tuanya dan manusia sekalipun. Lihat di perang Badar. Di perang Badar bagaimana para sahabat mengaplikasikan mahabbah kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada Allah, melebihi kecintaan mereka kepada kerabat terdekat mereka sendiri. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di perang Badar berduel dengan bapak kandungnya. Dan dia memenggal kepala bapak kandungnya di perang Badar. Umar bin Khattab berduel dengan pamannya. Abu Bakar As-Siddiq berduel dengan anaknya yang ketika itu masih musyrik. Tidak ada yang namanya lagi ikatan. Kenapa? Karena mereka paham inilah kecintaan kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah yang mesti diwujudkan. Paham gak disini? Tapi barakallahu fikum. Allah celah, Allah puji. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw syiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Perhatikan, Allah puji. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun ternyata mereka memendam kasih sayang, mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah bapak mereka, anak mereka, kerabat mereka, saudara mereka. Mereka inilah orang-orang yang Allah telah catat keimanan pada kalbu mereka. Allah kuatkan dengan roh darinya. Ya barakallahu. Mana lagi berikutnya? Ya. Mana? Fawaid. Ya, beberapa faedah. Al-awwal annal mahabbata naw'un min anwa'il ibadah. Bahwasanya mahabbah itu adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. Ini perhatikan, mahabbah yang menghantarkan kepada ibadah, mahabbatullah kalau dipalingkan kepada selain Allah, ini syirik akbar. Ini adalah syirik-syirik akbar. Ini enggak main-main. Ya. Asani yang kedua. Isbatu annal musyrikina yuhibbuna Allah. Maka inilah isbat penetapan bahwasanya musyrikin juga mencintai Allah. Ya. Mereka mencintai Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai berhala-berhala mereka tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan musyrikin ketika melakukan kesyirikan mereka itu berdalih untuk atau ada kaitannya dengan Allah. Yang pertama, ya, yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ta'khudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ini yang pertama. Yaitu kata mereka, "Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini kok illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini selalu mereka kaitkan dengan Allah secara dusta. Ya, katanya nanti berhala ini yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, menjadikan manzilah mereka semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi lagi dengan sebab musyrik, dengan sebab orang-orang yang mati tadi. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua apa? Dekatkan dengan Allah lagi, yaitu supaya yang mereka ibadahi dari orang-orang soleh ini akan menjadi pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang mereka ibadahi tersebut tidak mampu memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun. Mereka menyatakan apa? Ha'ula'i syafa'una 'indallah. Berhala-berhala ini yang merupakan titisan orang-orang saleh, gambaran orang-orang saleh adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka kesyirikan mereka pun dibungkus dengan kaitannya dengan Allah. Makanya keliru kalau ada yang menyatakan musyrikin Quraisy memusuhi Allah. Mana ada? Berarti enggak ngerti sejarah. Abu Jahal berdoa di perang Badar, berdoa kepada Allah agar Rasulullah dan para sahabat dikalahkan. Berdoanya kepada Allah. Mereka memberikan ibadah kepada Allah. Namun karena kesyirikan mereka, ibadah yang mereka lakukan tidak dianggap sama sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memurnikan ibadah tersebut kepada Allah. Ya. Padahal mereka meyakini segala macam yang diyakini oleh kaum muslimin dalam tauhid rububiyah. Maka keliru kalau ada yang menyatakan musyrikin Quraisy enggak mengakui Allah, ini enggak ngerti. Ya. Wala in sa'altahum ya man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah, la yaqulunallah. Wala in sa'altahum man yarzuquhum, sayaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menyatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Mereka berkata Allah. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendatangi Abraha untuk meminta haknya dari hewan-hewan ternak yang dirampas oleh Abraha bersama pasukan gajah, ketika Abraha menghina Abdul Muttalib, kamu pembesar Quraisy, Ka'bah adalah ikon kalian, simbol kalian, kebanggaan kalian yang kalian beribadah di situ, melaksanakan haji, tawaf di situ, melaksanakan umrah di situ. Kalian punya Hajar Aswad di situ. Yang kalian berselisih, siapa yang mau memasukkan, memindahkan Hajar Aswad sampai kalian berselisih? Mereka berebut, semua kabilah merasa berhak mereka yang memegang Hajar Aswad. Tahu mereka syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdul Muttalib yang kafir mengakui kalau urusan Ka'bah urusannya sama Allah. Ah, top enggak? Top. Nah. Tetapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah tidak dianggap. Tidak dianggap sama sekali. Ini perkaranya bukan perkara main-main. Ya. Maka untuk paham masalah ini kita baca Qaidul Arba'ah. Silakan baca. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memuat kaidah-kaidah penting terkait ubudiyah ini. Tabarakallahu fikum. Berikutnya. Ya, walakin hadza la yanfa'uhum. Namun kecintaan tersebut yang mereka berikan kepada Allah berupa kecintaan mahabbah tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa demikian? Liwujudi syirki fihi. Karena adanya kesyirikan dalam kecintaan tadi. Mereka juga memberikan cinta mereka kepada selain Allah yang dengan cinta tersebut menghantarkan peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah. Mereka cinta kepada berhala mereka. Bahkan mereka rela mati fi sabili taghut. Di perang Badar, di perang Uhud itu karena apa? Karena kecintaan mereka kepada berhala mereka. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Rela bertauhid selama setahun. Tidak beribadah kepada berhala mereka selama setahun. Beribadah hanya kepada Allah. Mereka sudah biasa beribadah kepada Allah. Rela mereka. Tapi tahun berikutnya kita bareng-bareng wahai Nabi. Untuk nyembah berhala jangan nyembah Allah setahun. Paham gak sih? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ini asbabun nuzul surah kafirun. Ya, barakallahu fikum. Dan peribadatan yang mereka lakukan selama ini tidak dianggap. Lain asyrakta la yahbatunna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Allah nafikan tadi di surah kafirun dua kali. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, padahal mereka beribadah pada Allah enggak? Beribadah. Kenapa dinafikan? Karena dinodai oleh kesyirikan, dinodai oleh pemberian ibadah kepada selain Allah. Maka mahabbah mereka selama ini kepada Allah tidak dianggap. Kecintaan mereka kepada Allah yang Allah sebutkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Mahabbah mereka ini kepada Allah tidak dianggap sama sekali. Kenapa? Liwujudi syirki fihi. Karena adanya kesyirikan dalam hal tersebut. Apa sih ini ya? Tapi berikutnya. Asani. Nafyul iman amman asyraka ma'allahi fil mahabbah. Nafyul iman. Dinafikannya, ditiadakannya iman kepada Allah bagi orang yang menyekutukan Allah dalam hal mahabbah. Ketika dia cinta kepada Allah, yang dengan cinta tersebut menghasilkan ibadah dia kepada Allah, namun ternyata dia juga cinta kepada mbah wong rekso. Dia juga cinta kepada makam-makam keramat, makam Habib, makam Ustadz, makam Mbah Priok. Ya. Menghasilkan ibadah. Mereka rela mati. Berperang. Fisabili Mbah Priok melawan Satpol PP waktu itu. 10 tahun silam. Saya ingat kejadiannya. 10 tahun silam. Tidak percaya itu. Mereka rela mati. Mereka rela membunuh kaum muslimin yang bertugas. Satpol PP, polisi. Mereka rela membunuh. Kenapa demikian? Karena telah hadir kecintaan mereka kepada makam Mbah Priok, yang dengannya menghantarkan mereka kepada peribadatan jihad. Jihad. Itu namanya apa tuh ketika mereka jaga makam itu? Mereka namain apa itu? Ronda apa jihad? Hah? Ronda apa jihad? Kalau ronda mah enggak pakai bawa-bawa sajam buat bunuh Satpol PP kayak begitu. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah yakini itu adalah bagian dari apa? Jihad. Bismillah. Kenapa demikian? Karena mereka sudah cinta kepada makam tadi. Entah itu makam siapa. Kalaupun benar itu makam orang soleh, terus kenapa? Ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah kadung cinta. Kadung cinta kepada makam tadi. Maka orang-orang yang memberikan ibadah kepada kuburan wali. Kenapa demikian? Karena mereka sudah memendam cinta yang dalam. Cinta mahabbah. Sehingga dengan kecintaan tersebut menghasilkan ibadah kepada Allah. Afwan. Menghasilkan ibadah kepada makam tadi. Kuburan tadi. Pusara tadi. Ini demikian. Kalau tanpa cinta, buat apa mereka memberikan? Pasti ada pengagungan. Yang dengan cinta ini akan menghantarkan mereka kepada pengagungan kepada benda tadi, kepada kuburan tadi, perendahan diri mereka. Atau tanpa ada cinta sekalipun mereka berikanlah ibadah tersebut. Udahlah, saya berikan aja lah. Udah biarin dah. Saya nggak cinta, saya berikan aja. Boleh nggak kayak begini? Nggak boleh. Apa hukumnya? Kufur, syirik akbar tetap berlaku. Mau mereka gak dipaksa kok. Ya, paham gak sini? Taib. Syirik akbar tetap terhitung sebagai syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, mana lagi tadi? Isbatu sifatil quwwati lillahi wa kamaluha. Penetapan sifat kekuatan bagi Allah Azza wa Jal dan kesempurnaannya. Munasabatul ayah lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab tafsir kalimat syahadat. Apa hubungannya? Ya, haitsu dallatil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna makna tauhidi. Ya, menunjukkan bahwa makna tauhid wa syahadati alla ilallah dan syahadat la ilallah wa ifradullah bi aslil hubbi alladhi yastalzimu ikhlasul ibadati jami'iha lillah. Ayat yang menunjuk, ayat yang mulia ini menunjukkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu apa? Ifradullah, pengesaan terhadap Allah, ya, bi aslul hub, dengan pokok kecintaan, yang dengan pokok kecintaan tadi ini akan berkonsekuensi memurnikan ibadah jami'iha, semua ibadah atau semuanya dalam segala jenis ibadah lillah, kepada Allah. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah, yang pesugihan, yang memberikan ibadah kepada Mbah Wong Rokso, yang memberikan ibadah kepada makam wali, makam sunan, makam habaib, makam Mbah Priok, itu kecintaan mereka kepada Allah tidak murni. Akhirnya di satu waktu mereka memberikan juga ibadah kepada salat, kepada selain Allah. Entah itu ibadahnya dalam bentuk doa, isti'anah, isti'adah, ar-raja, al-khawf, ya, adzabah, penyembelihan, bernadar, bertawaf, dan seterusnya, dan segala macam ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah selama ini. Kenapa demikian? Pangkalnya adalah bermasalahnya mahabbah mereka kepada Allah yang tidak murni. Kalau beribadah, kalau mahabbah, cinta kepada Allah mesti murni, yaitu peribadah, kecintaan yang menghasilkan pengagungan, ketundukan, peribadatan yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ini hanya untuk Allah. Kalau cinta kepada sesama manusia, boleh antum sekutukan. Antum cinta istri antum, boleh sekutukan istri antum dengan cinta kepada yang lain. Loh, kok ketawa? Boleh gak? Boleh. Itu gak masalah. Dianjurkan Pak Kasino, mentang-mentang gak ada anaknya dia bisa ngomong begitu, anaknya ada aja, bisa aja dia. Fakri mana Fakri? Kuliah? Kuliah, anaknya kuliah langsung dong, dianjurkan. Kalau dianjurkan sih gak ada dalilnya, ya gak ada, ada anjuran aja. Pangkihu matabalakum minanisa imas nawasulasa warubah, yaitu nikah 2, 3, 4. Tapi kalau gak mampu 1, ya. Nah, kalau udah 1 jatuh cinta ke orang lain boleh gak? Boleh, tapi halal nih. Jangan jatuh cinta tok. Nah, antum udah nikah jatuh cinta main, udah jatuh cinta aja terus gak ada aksi apa-apa, lah ini mudorot. Ini mudorot, mau ngapain? Ya gak? Mudorot. Ya antum udah nikah belum? Ah, oh udah, alhamdulillah. Siapa sih yang belum nikah? Saya ngomong ini ntar ada jomblo lagi. Aduh. Siapa yang belum nikah? Oh bocah, gak ngerti dia mana. Ya, jadi kalau apa namanya, udah nikah, memberikan cinta kepada wanita lain, buat apaan? Kalau gak ada niat untuk di ya, buat apaan? Ya, buat apa coba? Mau ngapain? Hah? Ngarep. Gak jelas ngarepnya. Ya kan? Kalau buat dinikahin kan jelas harapannya. Ya. Tapi barak kalau bikin. Nah gitu ya. Sedikit rumusnya. Tapi berikutnya. Munaqasyah. Ya, lihat di situ. Wa minan nas may yattakhidhu andadan, coba jelaskan. Ya may yattakhidhu min dun, may yattakhidhu apa maknanya? Ya ja'alu, menjadikan andadan nudhara. Ya, tandingan-tandingan. Kahubillah, sebagaimana cinta kepada Allah, apa maknanya? Hah? Kahubillah, ya mereka menyamakan kecintaan mereka kepada selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, asyaddu apa maknanya? Hah? Aqwa. Apalagi? Wa a'dhamu wa a'dhamu wa aqwa. Orang-orang beriman sangat besar cinta kepada Allah, lebih besar. Ya. Volume orang-orang yang beriman cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan volume kecintaan musyrikin kepada Allah. Kenapa? Karena musyrikin juga mencintai selain Allah. Tapi berikutnya penting. Sendiri di rumah deh ya ini. Kita masuk ke hadis terakhir di bab ini. Itu hadis da wa fi sahih dalam sahih riwayat Muslim dari Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah wa haruma maluhu wa damuhu wa hisabu alallah. Perhatikan ini. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Ini syarat tauhid ya. Nafyu isbat. Kalau orang bertauhid tetapi ternyata dia tidak mengkufuri segala yang diibadai selain Allah dengan dalih toleransi, dengan dalih enggak boleh merasa paling benar, dengan dalih menjaga kerukunan antar bangsa, dengan dalih tidak menimbulkan radikalisme, maka dia belum berislam. Kenapa demikian? Karena Islam dibangun di atas dua hal. Nafyu isbat. An-nafyu menafikan, mengingkari, mengkafirkan segala peribadatan yang disembah selain Allah dan pemeluknya. Dan pemeluknya. Ini Islam. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di salah satu usul. Ya, al-Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadulahu bita'ah wal-baru'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Pelakunya mesti kita kufurkan. Orang-orang yang menyembah selain Allah dari kalangan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya, kafirkan. Ini mesti. Ya. Kalau enggak berarti kita mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Dan kita pun terancam dengan kufur. Paham enggak di sini? Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawakidul Islam di pembatal ketiga menyatakan man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan madhab mereka, membenarkan agama mereka, maka mereka kafir berdasarkan ijma'. Paham sini ya? Ya. Memang benar kita enggak boleh mengkafirkan orang secara serampangan. Kecuali yang telah dikafirkan berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah. Ya. Tetapi jangan sampai kehati-hatian ini malah menghantarkan kita kepada sikap enggak mau mengkafirkan sama sekali. Takfir bagian dari tauhid. Ya. Takfir bagian dari tauhid. Bahkan tauhid enggak sah kalau tanpa mengkafirkan selain Islam. Enggak sah tauhidnya. Paham enggak di sini? Ada orang masuk Islam, tetapi dia kemudian silakan aja beribadah jadi Yahudi Nasrani. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Paham enggak di sini? Islam dibangun di atas dua hal. Nafyu isbat. Ini bukan Islam. Ya. Bukan alasan kerukunan antar bangsa. Dari dulu juga kita udah rukun kok. Ya, dari dulu dari tahun 45 sampai sekarang. Ya. Yang mukmin bertauhid. Kita katakan kafir, kita katakan kafir, kita kan sekarang aja heboh. Kapan kerukunan bangsa itu menjadi goyah karena kita membaca surah Al-Kafirun? Kita nyatakan mereka kafir sejak kapan? Sejak kapan? Kapan itu? Ya. Mereka sok-sok ngajarin kita toleran. Dalam keadaan mereka minoritas dari dulu aman. Coba kaum muslimin yang jadi minoritas. Habis tertindas. Gak usah minoritas. 50-50 aja kaum muslimin dihabisi. Lihat di Ambon. Lihat di Bosnia. Lihat di Palestine. Lihat di Wawena. Lihat di Papua, lihat di New Zealand, lihat di Norwegia, lihat di Eropa sana. Bagaimana kaum muslimin minoritas dihabisi, terintimidasi. Lihat di Cina, lihat di India, lihat. Buka mata nih, melek ini. Ya, jangan mau kita dibohongi oleh mereka. Seolah-olah kita ini enggak toleran. Kita yang mengajarkan mereka toleran sejak dahulu, bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah ngajarin kepada kita. Tapi bukan maknanya toleran ini bablas membenarkan agama mereka. Ya. Makanya kaum kafirin gak perlu repot-repot kirim misionaris ngetok-ngetok rumah antum kayak jamaah tabligh datang ke rumah antum. Jauh lah. Ya. Cukup dipanggil anak-anak kaum muslimin, sekolah di kampus-kampus mereka, diajarkan oleh mereka, belajar Islam. Islam versi kafir. Loh, benar, di Kanada, di Amerika, di Eropa, gratis. Studi perbandingan agama. Studi filsafat. Sasarannya siapa? Anak-anak kaum muslimin. Pulang-pulang, lebih barat pada orang barat. Lihat Budi Utomo. Gratis sekolah di Belanda. Orang-orang itu. Pulang-pulang ke Indonesia, lebih Belanda daripada Marco van Basten. Pemikirannya. Ya, memangnya Budi Utomo itu pahlawan nasional. Pahlawan apa? Perusak. Perusak. Baca sejarah, jangan mau dibohongi. Mereka adalah salah satu pelopor gerakan liberalis di negeri ini. Negeri ini gak kenal tuh liberalis. Taunya Islam ya udah gini aja. Ya, secara fitrah. Terlepas itu Asy'ari kah? Tapi yang jelas tahu selain Islam, kafir. Sejak masuk Budi Utomo lanjut lagi sampai generasi Nurholis Majid. Sampai sekarang lagi terus. Hingga akhirnya seolah-olah kita ini yang salah. Ya, gak perlu khawatir. Ya, untuk menyatakan mereka kafir. Ini penting, ini tauhid. Ya. Antum jangan lihat di sini antum aja. Sini di medsos. Seberapa sih antum banyaknya? Tapi lihat jangkauannya kaum muslimin se-Indonesia ini. Di tempat antum masing-masing. Di lingkungan kerja dan yang lainnya. Lihat kaum muslimin mayoritas. Apa yang ada di benak kepala mereka ini. Manhajnya gimana. Semua sudah tercekoki. Sudah terkontaminasi. Oleh pemikiran-pemikiran kayak tadi. Bolehnya menganggap. Non muslim kafirun. Sebagai orang-orang yang tidak kafir. Gak boleh. Bahkan mereka wacanakan tanpa malu. Gak boleh nyebut orang non muslim sebagai kafir. Tapi sebagai non muslim. Tauhid rusak. Dan dia apa? Hah? Diingkari oleh mayoritas anak-anak muda? Enggak. Diiyakan, disetujui. Nah ini Islam moderat. Bukan yang kayak gitu. Radikalis, Wahabi, cingkrang. Ya, barakallahu fikum. Islam enggak sah tanpa mengkafirkan. Ya, paham antum sini. Makanya Nabi bersabda, "Waman wa kafara bima yu'badu min dunillah." Dan ya, mengkafirkan apa yang diibadahi selain Allah, wa harama maluhu wa damuhu, maka haramlah darahnya, ya, hartanya, darahnya. Artinya terlindungi oleh Islam. Artinya dia tidak akan diperangi karena dia muslim. Ya, kalau kafir bisa diperangi kecuali dia jadi kafir dzimmi. Atau kafir mu'ahad. Atau kafir musta'man. Kalau enggak, dia terancam untuk diperangi. Paham enggak sih? Tapi itu pun dalam peperangan yang jihadnya syar'i. Jihad yang termaktub di buku-buku fikih. Ya. Di buku fikih. Makanya kalau belum becus toharoh, jangan bicara jihad dulu. Nah. Ya. Ya enggak? Makanya jihad itu urutannya akhir. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab mereka nanti semua itu ya di sisi Allah. Kewenangannya itu di sisi Allah. Syarhul kalimat. Syarhul kalimat. Lihat penjelasan kosakata. Hadis ini man qala la ilaha illallah nataqa biha, dia mengucapkannya, wa arafa ma'naha, dia mengetahui kandungan maknanya, wa amila bi muqtadaha, dan mengamalkan kandungannya. Ini perlu diperhatikan karena banyak kaum muslimin saat ini mengucap la ilaha illallah enggak tahu maknanya. Karena ketidaktahuan maknanya mereka akhirnya tanakut, kontradiksi. Ngucap la ilaha illallah yang mengharuskan mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, akhirnya dia beribadah kepada selain Allah. Setelah dia yasinan malam Jumat, ada di situ la ilaha illallah, la ilaha. Besoknya hari Jumat dia larung saji. Hah? Habis itu dia ngucap syahadu la ilaha illallah dalam sholatnya. Dia gak sadar. Gak tahu maknanya. Besok dia sedekah laut lagi. Besok dia istighosah lagi kepada penghuni kubur keramat. Pesugihan lagi. Nah, besok dia ngasih tumbal. Ya, ngasih kopi, ngasih rokok kepada jin. Ya. Gak ngerti berarti. Nah, paham kan tuh sini? Maka mesti mengetahui maknanya. Ya. Dan kaum muslimin sedari dulu sampai saat ini itu rata-rata paham secara aplikatif, bukan secara teoritis. Artinya apa? Kaum muslimin, mereka ketika mengucap la ilaha illallah, mereka meyakini selain Islam kafir. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah dalam hal ibadah. Ya, ketika ada yang datang ke dukun, mereka tahu ini musyrik. Ya, ketika ada orang yang pesugihan, mereka tahu, oh dia mah percaya gitu-gituan. Lihat bahasa orang-orang awam. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tadi. Ya, teorinya mereka enggak ngerti mana la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah, rukun syahadat itu nafyu isbat. Mereka enggak paham secara teori. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ada orang yang ternyata mengucap la ilallah dan dia meyakini boleh-boleh aja memberikan sesaji kepada selain Allah. Ah, ini yang enggak ngerti. Yang gak ngerti baik secara amalan maupun lisan. Paham gak disini? Mereka yang gak paham. Ya. Musyrikin Quraisy mereka paham. Yang dengan pahamnya tersebut mencegah mereka untuk mau mengucap la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya. Yaitu konsekuensinya apa? Mesti meninggalkan peribadatan mereka kepada selain Allah, yang selama ini mereka lakukan turun-menurun. Makanya mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka mengucap la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alul alihatan ilahan wahidah. Apakah orang ini, yaitu yang mereka maksud ialah Rasulullah SAW, hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini hal yang aneh. Kita beribadah pada Allah, tapi kita juga beribadah pada selain Allah. Ya, supaya selain Allah ini mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini hujah musyrikin zaman sekarang juga. Ya. Bahkan kata tadi yang saya sebut di Qaidul Arba. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat menyatakan, kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu lebih mending dengan kesyirikan yang terjadi di masa beliau. Kenapa demikian? Masa beliau, apalagi masa kita sekarang. Karena musyrikin dahulu ketika mereka lapang, mereka harus berbuat syirik. Tapi dikala genting, mereka kembali kepada Allah. Ya. Kalau musyrikin sekarang, genting, lapang, kemarau, hujan, susah, senang, syirik kepada Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba, maka musyrikin zaman sekarang lebih berhak untuk dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Apa bedanya? Mereka beribadah pada Allah sama. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Sama. Musyrikin zaman sekarang memang ada yang meyakini bahwa ya bahwa rukso inilah yang menciptakan langit dan bumi, ada kayak gitu. Kalau ada ya dia mah kafir udah jelas ya. Dari dulu dia kafir, ya. Paham gak sih? Taibarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkafirkan segala yang diibadahi selain Allah, angkara kullu ma'budin. Maka dia mengingkari segala yang diibadahi siwallahi selain Allah biqalbihi wa lisanihi, dengan kalbu dan lisan. Ini mesti ada dua. Kolbu dan lisan. Gak boleh kita ini mudahanah, ya, mudahanah di depan orang-orang kafir. Lisan kita gak mengingkari, mesti ada pengingkaran. Gak boleh, ya. Jangan kita katakan kepada orang-orang kafir kita ini bersaudara, jangan saling mengkafirkan. Gak bisa. Kita bersaudara-saudara dalam hal apa? Saudara saya hanya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Oh, kita ini saudara dalam kemanusiaan. Ya. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah wataniyah. Itu istilah dari mana? Ukhuwah wataniyah insaniyah. Hah? Istilah dari mana? Hah? Dari mana? Dari siapa? Gak ada. Dari Allah, dari Nabi kita gak ada kayak gitu. Dari imam-imam madhab kita gak ada istilah kayak gitu. Gak ada. Yang namanya orang kafir sampai kapanpun bukan saudara kita. Paham gak ini? Sampai kapanpun bukan saudara kita. Ya. Tapi kalau kita ucap sekarang ini, oh ini merusak tatanan kebinekaan. Loh, kebinekaan itu apa hubungannya? Ya, dari dulu udah biasa seperti ini. Sekarang ini yang mulai dikacau-kacauin. Ya. Dari dulu udah biasa tatanan kehidupan kayak begini. Dari dulu udah biasa. Nafyu isbat kayak begini. Sekarang ini udah mulai ini. Kita kalau ngucap salam, berapa salam? Assalamualaikum, salam. Terus apa lagi? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Apa lagi? Yang Hindu itu? Yang Hindu itu? Hah? Wah susah lah itulah. Gak apal saya. Alhamdulillah gak apal. Hah? Salam katanya. Lihat. Ini apa-apaan kayak gini nih? Ini apa-apaan ini? Nah ini adalah bentuk mengakui keeksisan kekafiran. Gak ada. Lihat. Salam Rasulullah kepada Raja Heraklius. Min Muhammadin Rasulullah ila Herakl azimi Rom. Salamun ala manitabal huda aslim taslam. Ya. Dari Muhammad bin Rasulullah kepada Raja Heraklius. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti hidayah Islam. Salamun ala manitabal huda. Artinya kalau gak ada yang mau ngikut, gak ngikut hidayah Islam, la salama alaih. Gak ada keselamatan buat dia. Loh kok kita mau ikutin salam khas mereka. Salam apalagi. Aduh. Gila ini. Ya. Lihat bentuk pengakuan terhadap agama mereka. Lihat kalau lagi berdoa bareng-bareng, ya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Loh, berarti kita meyakini dong bahwa kalau dia berdoa kepada Tuhan yang berhala, yang setan, itu akan diberikan diijabah. Gak ada kayak begitu. Maka kita nyatakan kita berdoa hanya kepada Allah walau di depan orang kafir sekalipun. Kenapa takut? Mudahana. Aduh, cemen. Ini iman ini. Gak ada kayak gitu. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mengheningkan cipta mulai. Ngapain ini cipta? Lihat koko. Ini gak bener kayak gitu. Ya. Dan kita mau diarahin ke situ terus. Arahnya apa tadi? Tidak ada pengkafiran terhadap orang kafir. Padahal syaratnya wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, ini tauhid ini. Padahal dalam kalimat la ilaha illallah itu sudah terkandung pengkafiran kepada segala peribadatan yang diberikan pada selain Allah dan pelakunya. Ini tauhid ditambahkan lagi oleh Rasulullah, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ditegaskan lagi. Malah kita, ayo berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya berdoa pada Allah, Bapak berdoa pada Yesus, silakan. Berdoa kepada Dewi Sri, pada Anoman, pada siapa? Siddhartha Gautama, semoga dikabulkan doa kita. Ya Allah. La ilaha illallah. Antum meyakini gak doa itu adalah ibadah? Kok bisa malah mempersilakan dia berdoa, beribadah kepada berhalanya? Ayo beribadah kepada Tuhanmu, saya beribadah pada Tuhanmu. Oh gitu. Hah? Oh, tapi ini udah lazim. Kan bineka. Bineka apa? Ketuhanan yang, lihat, Bineka Tunggal Ika itu, Pancasila itu, lihat, ketuhanan yang Maha Esa. Paham artinya? Lah, paham artinya? Bukan artinya kul huwallahu ahad. Ya. Artinya bukan cuman itu. Yaitu artinya Allah Rabb yang Maha Esa untuk diibadahi. Selain Allah Tuhan palsu. Pemeluknya kafir. Nah. itu baru ketuhanan yang Maha Esa. Ini baru. Ya, nilai tauhid ada di Pancasila kalau definisinya begitu. Ya. Tapi kalau enggak ada esensi tauhid sama sekali, maka itu enggak benar, enggak tepat, keliru. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wa harama maluhu wa damuhu. Ya, maka haramlah haramu akhdhu malihi, ya, haram mengambil hartanya. Maka siapa saja dari kalangan ya, muslim mencuri harta muslim yang haram. Kalau hartanya lebih dari seperempat dinar, maka pencurinya dipotong tangannya, pergelangan tangannya. Wa haruma qatluhu, enggak boleh dibunuh. Maka muslim tidak boleh dibunuh. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, dia kalau sudah mengucap la ilaha illallah, sudah mengucap la ilaha illallah, enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW marah kepada Usama bin Zaid ketika Usama bin Zaid membunuh seorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, dia mengucap la ilaha illallah. Zahirnya demikian. Zahirnya dia berislam, zahirnya dia orang musyrikin Quraisy. Zahirnya dia tahu mana la ilaha illallah. Zahirnya dia mengingkari peribadatan yang disembah selain Allah. Ketika dibunuh, maka diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil, "Kenapa bunuh? Aqatal tahu bima qala ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah?" Kata Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, innahu kana muta'awwidan." Wahai Rasulullah, dia cuma pura-pura, ya cari perlindungan aja. Diulangi lagi oleh Rasulullah, "Apakah kamu membunuhnya?" Ini hukum secara zahir. Lihat Rasulullah menghukumi zahir. Munafikun, munafikun ya ikhwan. Munafik Rasulullah tahu enggak munafik kafir? Tahu Rasulullah, makanya ngasih tahu kepada Hudzaifah, ini munafik, munafik, munafik, munafik. Tetapi kenapa munafik enggak dipenggalin palanya atu-atu? Karena mereka kafir, lebih kafir daripada orang kafir. Ya fidar ki asfali jahannam. Ya fidar ki asfali minan nar, dikerak dalamnya neraka. Bukan di neraka. Dikeraknya karena kekafiran mereka lebih berbahaya dibandingkan dengan kekafiran yang wujudnya memang kafir. Kenapa demikian? Zahirnya mereka menampakkan Islam. Sholat bareng Rasulullah. Makmum Rasulullah. Dengerin khutbah Rasulullah. Di masjid sholat. Di sob bareng Abu Bakar. Bareng Abu Hurairah. Menampakkan amal Islam. Maka Rasulullah menghukumi mereka demikian. Paham gak di sini? Maka Islam memerintahkan kita untuk menghukumi orang lain berdasarkan zahirnya. Ya, barakallahu fikum. Maka dia muslim, maka kehormatan dia, harta dia, darah dia haram. Ya, haram. Zahirnya muslim. Ya, zahirnya. Enggak boleh, kita ini bukan orang kebatinan. Oh, tapi dia ini. Tah lihat. Enggak kayak sekarang. Udah kayak kebatinan semua. Mencurigai orang enggak jelas alasannya. Apa zahirnya apa? Kebatinan, aliran kebatinan. Dan diterapkan oleh orang-orang yang ngaji. Hati-hati sama dia. Manhatnya bermasalah. Kenapa masalahnya? Ada deh. Adanya apa? Jelasin. Yang mana prinsip ahli sunnah yang dilanggar? Kebatinan gak bisa jelasin. Menghukumi orang secara zahir. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya nanti di sisi Allah. Ai Allahu yatawalla hisabahu. Allah yang akan bertindak memiliki kewenangan atas hisabnya yaumul kiamat, pada hari kiamat kelak. In kana shadiqan asabahu, jika dia benar imannya maka Allah akan memberikan ganjaran pahala untuknya. Wa in kana munafiqan adzabahu, tapi kalau dia munafik maka Allah akan mengazabnya. Adapun penjelasan globalnya nanti pekan depan aja ya, karena pasti panjang. Penjelasan global berserta munasabah ya, dan juga ada mulahadzah nanti pekan depan insyaallah, sekaligus kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu perincian dari kesyirikan ya, setelah dijelaskan tauhid, hakikat tauhid, keutamaan tauhid ya, bahaya kesyirikan, tafsir tauhid, dakwah kepada tauhid, maka mulailah dijelaskan satu persatu jenis-jenis kesyirikan di kitab tauhid ini ya. Ya, yang mau bertanya silakan. Tafadhalu.